Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fai masyarakat ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan pada penjelasan yang sebelumnya dua faedah yang disebutkan oleh al-muallif wa rahimahullah ketika seorang memahami at-tauhid dan syirik. Yang pertama adalah al-farhu bifadlillah, memiliki rasa gembira dengan karunia dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kemarin telah disebutkan al-khawful azim, memiliki rasa takut yang besar dari syirik tentunya dan bahaya-bahayanya. Ini dua faedah yang disebutkan oleh ma'alif rahimahullah yang bisa diambil oleh seorang tatkala ia faham tauhid dan syirik dengan sebenar-benarnya. Kemudian kita lanjutkan perkataan ma'alif yang berikutnya, fa innaka idza 'arafta anna al-insana yukfaru bikalimatin yakhrujuha min lisanihi wa qad yaquluha wa huwa jahil fala yu'dzar bil jahli. Ma'alif menyebutkan, apabila engkau telah mengetahui bahwasanya seorang itu bisa kafir disebabkan satu kalimat yang keluar dari lisannya, dan beliau seakan-akan mengisyaratkan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya kurang lebihnya adalah, wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam ab'ada wa bainal masyriqi wal maghrib. Seorang hamba ia mengucapkan satu kalimat, la yulqi laha balan, yang dia tidak menganggap kalimat tersebut adalah kalimat yang berarti, menganggap ringan yakni apa yang dia ucapkan, yahwi biha fi jahannam, akan tetapi Rasul menyebutkan dengan kalimat yang dia lafazkan menyebabkan dia terjatuh ke dalam neraka jahannam, ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib, lebih jauh dibandingkan jauhnya timur dan barat. Menunjukkan seorang bisa kafir disebabkan satu kalimat yang keluar dari lisannya. Naam. Wa qad yaquluha wa huwa jahil, dan terkadang dia mengucapkan kalimat yang kafir tersebut dalam keadaan dia jahil. Ketika seorang bisa kafir disebabkan satu kalimat yang keluar dari lisannya, terkadang dia mengucapkannya dalam keadaan dia jahil. Fala yu'dzar bil jahli, maka tidak ada uzur bagi kejahilan ini. Naam. Selesai perkataan ma'alif dalam alinea ini, dan dita'liq oleh Syekh Al-Alama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dengan ta'liq yang demikian panjang. Naam. Karena penting penjelasan dari alinea tersebut, dan insyaallah taala kita akan sebutkan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. تعليقنا على هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله. تعليق kita pada kalimat dari ucapan mu'alif ini rahimahullah ada beberapa macam, dan belum menyebutkan di sini ada 4 macam dari ta'liq yang beliau sebutkan. Yang pertama kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, la adhunnu syaikha rahimahullahu ta'ala la yara al-'udhra bil jahli. Saya tidak beranggapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tidak berpandangan bahwasanya la yarul udhra bil jahli, tidak beranggapan bahwasanya uzur ini tidak di, kejahilan tidak bisa dijadikan sebagai uzur. Saya tidak menyangka dengan kalimat ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berpendapat bahwasanya uzur, bahwasanya kejahilan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai uzur. Naam. Illa ayyakuna minhu tafriyatun bitarki ta'allum. Terkecuali kata Syekh rahimahullah kejahilan yang disebabkan karena tafrid. Seseorang dia bermudah-mudahan hingga akhirnya dia tinggalkan mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Berarti kejahilan yang muncul disebabkan karena faktor dirinya enggan mempelajari ilmu agama Allah, enggan bertanya kepada seorang alim, sehingga dengan keengganan tersebut menyebabkan dia jahil, sehingga jahil tersebut berasal dari dirinya, ya kan, berasal dari dirinya. Dia tidak mau belajar, tidak mau bertanya kepada seorang yang alim, sehingga menyebabkan dengan kejahilan ini dia terjatuh ke dalam kekafiran dalam keadaan dia jahil. Nah, kejahilan inilah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kejahilan yang tidak diberi uzur padanya. Nah, mithlu ayyasma'a bil haqq fala yaltafitu ilayhi wala yata'allam. Semisal seorang yang sudah mendengarkan kebenaran, dia tidak memiliki hasrat mempelajarinya, mendengarkannya, wala yata'allam, tidak pula belajar. Fahadha la yu'dhar bil jahli. Inilah kejahilan yang tidak diberi uzur bila muncul disebabkan karena faktor pelakunya, yang dia tidak mau belajar, tidak pula bertanya kepada seorang yang alim, sehingga menyebabkan dia menganggap satu ucapan boleh baginya untuk menglafazkannya dalam keadaan kalimat atau ucapan tersebut adalah ucapan kekafiran, sehingga dia pun mengucapkannya berdasarkan kejahilan. Inilah kejahilan yang tidak diberi uzur. Wa innama la adhunnu dhalika min ash-shaykhi li anna lahu kalaman akhar yadullu 'ala al-'udhri bil jahli. Saya tidak beranggapan yang demikian pada diri Syekh rahimahullah karena beliau memiliki ucapan yang lain yang menunjukkan bahwasanya kejahilan itu bisa diberi uzur. Sehingga di sini kita akan menyebutkan jenis-jenis jahil. Jahil yang diberi uzur dan jahil yang la yu'dzar, yang tidak diberi uzur padanya. Ini pembahasan penting untuk kemudian menampik pendapat sebagian mereka yang beranggapan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala memiliki faham takfiri, memiliki faham khawarij, mengkafirkan seseorang disebabkan karena kejahilannya. Ini pendapat yang butuh untuk kita luruskan. Karena Syekh sendiri rahimahullah membagi jahil ini menjadi dua macam. Kejahilan yang tadi tidak bisa diberi uzur padanya jelas kejahilan yang disebabkan karena tafrid sahibihi, dari pelakunya yang terlalu menggampang-gampangkan mempelajari agama Allah, bertanya kepada seorang yang alim sehingga dia jahil. Ini kejahilan yang tidak diberi uzur. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan faqad sa'ila rahimahullahu taala amma yuqatilu alayhi wa amma yukaffiru ar-rajulu bihi fa ajab. Dalam salah satu fatwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ditanya dua pertanyaan. Yang pertama, seseorang yang boleh kita membunuhnya, dan seseorang yang boleh bagi kita untuk mengkafirkannya. Sehingga ditanya tentang keadaan seorang yang boleh bagi kita membunuhnya, menunjukkan dia kafir, menunjukkan dia melakukan perbuatan yang kafir sehingga kita dibolehkan untuk memeranginya, dan seseorang yang dibolehkan bagi kita untuk kita kafirkan. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan jawabannya arkanul islami khamsah, rukun Islam itu ada lima. Yang pertama adalah dua kalimat syahadat, kemudian sisanya empat rukun yang lainnya. Fal arba'atu idza aqarra biha wa tarakaha tahawunan fa nahnu wa in qatalna ala fi'lihi falan nakfuruhu bitarkiha. Empat sisanya, yakni selain dari dua kalimat syahadat dari kelima rukun Islam, walaupun kita memerangi pelakunya disebabkan karena perbuatannya tersebut tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau untuk kemudian berpuasa Ramadan, tidak mau untuk kemudian mengerjakan sholat dan berhaji ke rumah Allah Azza wa Jal, ini diperangi ketika seorang tidak mau mengerjakannya, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memerangi mereka orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat pada zamannya. Naam. Kemudian disebutkan oleh al-muallifu rahimahullahu taala, bila mana seseorang menetapkannya idza aqarra biha, kemudian meninggalkannya karena malas, walaupun kita memeranginya disebabkan karena perbuatannya tersebut, namun kita tidak mengkafirkan disebabkan karena dia meninggalkan keempat rukun Islam tersebut, karena dia menetapkannya. Naam. Fal ulama'u ikhtalafu fi kufri tariki laha kaslan min ghairi juhudin. Para ulama berselisih hukum seseorang yang meninggalkan keempat rukun Islam tersebut selain dari mengucapkan dua kalimat syahadat, faktornya adalah karena malas namun tidak mengingkari syariat dari disyariatkannya satu dari keempat rukun Islam tersebut. Dia meninggalkannya karena malas namun tidak mengingkari pensyariatannya. Kemudian beliau menyebutkan fala naghfuru illa ma ajma'a 'alaihi al-ulama'u kulluhum. Kita tidak mengkafirkan seseorang disebabkan karena perbuatan-perbuatan yang para ulama berselisih. Yang kita kafirkan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mereka para ulama sepakat bahwasanya pelakunya adalah seorang yang kafir. Ini dan penting untuk yang kita bisa garis bawahi di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berpendapat dengan perkataan beliau tersebut, menunjukkan seseorang bisa dikafirkan bila dia melakukan satu perbuatan yang disepakati oleh mereka para ulama kafirnya pelakunya. Bila para ulama berselisih, maka beliau tidak mengkafirkan karena adanya khilaf di antara para ulama. Wa huwa syahadatan, perkara yang disepakati oleh mereka para ulama bila seorang mengingkarinya adalah mengucapkan dua kalimat syahadah. Ketika diingkari maka pelakunya kafir. Kemudian beliau juga menyebutkan nakfuruhu ba'da ta'rifi idza 'arafa wa ankar. Kita mengkafirkan seseorang setelah dia mengetahui sesuatu itu adalah disyariatkan, apabila dia telah mengetahuinya dan kemudian dia mengingkari setelahnya, menunjukkan dia bukan jahil, menunjukkan dia sudah berilmu, dia alim, mengilmui bahwasanya apa yang diingkari tersebut adalah sesuatu yang hak, yang benar, mengilmui bahwasanya apa yang dia ingkari tersebut adalah sesuatu yang memang benar-benar disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah ini bila dia mengingkarinya maka dia kafir. Menunjukkan dengan perkataan yang disebutkan oleh beliau ini, ketika seseorang jahil maka tidak bisa kita mengkafirkan karena dia belum tahu, belum faham kalau Allah semisal apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan tersebut adalah sesuatu yang mengeluarkan dirinya dari al-Islam. Nah, sehingga dengan ulasan ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala tidak beranggapan bahwasanya jahil ini diberi uzur atau tidak diberi uzur secara mutlak, ada pentafsilan padanya. Fa naqulu, kemudian kita katakan a'da'una ma'ana 'ala anwa'a. Musuh-musuh kita ini memiliki beberapa jenis kelompok. Musuh-musuh Islam Ini terbagi menjadi beberapa kelompok yang menunjukkan mereka semuanya kafir. Nah, menjadi musuh kaum muslimin. An-naw'ul awal, kelompok yang pertama adalah man 'arafa anna tauhida dinallahi wa rasuluh. Anna tauhida dinullahi wa rasuluh. Seseorang yang telah mengetahui bahwasanya tauhid adalah agama Allah dan Rasulnya. Ini yang pertamanya. Alladzi azharnahu linnas, yang kita tampakkan di tengah-tengah manusia, dia mengetahuinya. Itu adalah tauhid yang disuruhkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa aqarra aydan anna hadhihi al-i'tiqadat fil hajari wal shajari wal bashari alladhi huwa din ghalibin nas annahu syirku billah. Dia juga menetapkan bahwasanya keyakinan-keyakinan tentang batu, pohon, manusia-manusia yang disembah dari selain Allah, yang menjadi agama kebanyakan manusia di zaman kita saat ini, adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia faham, menunjukkan dengan ungkapan ini, kelompok yang pertama adalah orang-orang yang mengetahui tauhid dan memahami dengan benar apa itu syirik. Naam. Allazi ba'atsallahu rasulahu wa yanha anhu. Ia faham syirik yang dengannya Allah utus rasulnya dan Allah azza wa jalla melarang syirik tersebut, demikian pula rasulnya. Wa yuqatalu ahluhu, dan diperangi para pelaku-pelaku kesyirikan. Liyakuna dinu kulluhu lillah, agar supaya agama ini seluruhnya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa ma'a dzalika lam yaltafit ila tauhid. Dengan seluruh yang tadi disebutkan, dia tidak ada hasrat untuk mengamalkan tauhid. Dia paham tauhid sebagai agama Allah, sebagai agama rasulnya. Dengan tauhid ini rasul mendakwahkan Islam dan diperangi oleh umatnya. Dia paham syirik itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Namun dengan pemahamannya tersebut, dia tidak ada semangat, keinginan untuk mempelajari tauhid dan mengamalkannya. Ini yang pertama. Wala dakhala fihi, tidak pula masuk ke dalam perkara tauhid dengan menetapkannya, meyakininya. Wala taraka syirik, tidak pula dia tinggalkan kesyirikan. Fahuwa kafirun nuqatiluhu bikufrihi. Maka pelakunya dikatakan sebagai seorang yang kafir, kita perangi dirinya disebabkan karena kafirnya. Naam. Ini faham? Seorang yang memahami tauhid, memahami syirik, namun dia tidak mau untuk kemudian memasukkan dirinya ke dalam perkara tauhid dan tidak mau untuk kemudian meninggalkan perkara kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka dia dihukumi sebagai seorang yang kafir dan diperangi disebabkan karena kekafirannya. Alasannya disebutkan oleh beliau rahimahullah, li'annahu 'arafa dinar rasul, karena dia telah mengetahui agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, walam yattabi'hu, namun tidak mengikuti agama tersebut. Wa 'arafa asyrik walam yatrukhu, dia mengenal mengetahui syirik dan tidak meninggalkannya. Ma'a annahu la yubghidu din ar-rasul wa la man dakhala fihi wa la yamdahu syirik wa la yuzayyinahu lin-nas. Bersamaan dengan ini, dia tidak mau untuk kemudian meninggalkan kesyirikannya, tidak pula membenci agama Rasul, tidak pula membenci seseorang yang masuk ke dalam agama Rasul tersebut, tidak memuji kesyirikan, tidak pula memperindah kesyirikan di tengah-tengah manusia. Namun dia tetap berada di atas agama kesyirikan tersebut. Ini dihukumi sebagai seorang yang kafir, disebabkan karena dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan cenderung kepada kesyirikan. Naam. An-naw'u tsani, macam yang kedua atau kelompok yang kedua dari musuh-musuh Islam, man 'arafa dzalik, seseorang yang telah mengetahui yang demikian, mengetahui tauhid, mengetahui syirik. Naam. Walakinnahu tabayyana fi sabbi dinir rasul, namun dia secara terang-terangan mencela agama rasul ma'ada'ihi annahu 'amilun bihi, bersama dengan para musuh-musuh Rasul dia ikut serta dengan mereka. Naam. Sehingga dari sisi tingkatan keparahannya berada di atas yang pertama. Yang pertama tidak mencela tauhid, tidak pula mencela ahli tauhid, namun seiring dengan itu dia tidak meninggalkan kesyirikan, tidak pula memuji kesyirikan. Kelompok yang pertama dikatakan sebagai seorang yang kafir dan diperangi disebabkan karena kafirnya. Yang kedua sama seperti yang pertama, akan tetapi dia membenci tauhid, membenci para pelakunya, dan bersama dengan musuh-musuh tauhid di dalam menimpakan makar, kebencian, dan memerangi mereka ahli at-tauhid. Naam. Wa tabayyana fi madhi man 'abada Yusuf. Nampak baginya dia memuji seseorang yang menyembah Yusuf. Wal Ashqar, menyembah Ashqar, menyembah seseorang yang bernama Aba Ali. Wal Khidir, dari kalangan ahli Kuwait. Wa faddalahum 'ala man wahhada Allah. Ia lebih mengutamakan para penyembah-penyembah orang-orang soleh tersebut dari mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa taraka syirka. Seiring dengan ini dia tinggalkan syirik. Naam, dia tinggalkan syirik. Fa hadza a'zamu min al-awwal. Maka kelompok yang kedua lebih parah dibandingkan yang pertama. Naam. Karena dia memuji para musuh-musuh Allah Azza wa Jalla, lebih mengutamakan mereka orang-orang musyrikin, dan secara nyata membenci dan memerangi agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu tauhid. Walaupun dia tidak meninggalkan kesyirikan, maka dia dihukumi sebagai seorang yang kafir, dan keadaan dirinya lebih parah dibandingkan yang pertama. Wa fihi qawluhu ta'ala, pada orang yang seperti ini kita terapkan firman Allah Ta'ala, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fala'anatullahi 'alal kafirin. Ketika datang kepada mereka apa yang sebelumnya mereka mengetahuinya, kemudian mereka mengingkarinya, maka laknat Allah Azza wa Jalla kepada mereka orang-orang yang kafir. Dia faham agama Rasul. Setelah datang kepada dirinya dakwah para Rasul tersebut, setelah nampak di hadapannya para ahli at-tauhid, orang-orang yang mengamalkan agama Rasul, dia membencinya, dia mengingkarinya. Padahal sebelumnya dia memahami itu adalah agama yang benar, yang bersama dengan dirinya adalah ahli at-tauhid, ahli al-haq. Namun dia membencinya. Maka diterapkan apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-89. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Wa huwa mimman qala fihi. Orang ini termasuk dari mereka orang-orang yang Allah katakan dalam firman-Nya, wa innakatsu aymanahum min ba'di 'ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Bila mereka telah membatalkan sumpah-sumpah mereka, perjanjian-perjanjian mereka setelah mereka membuat janji dengan umat Islam, wa ta'anu fi dinikum, kemudian terang-terangan mencela agama kalian, Allah sebutkan faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum. Perangilah para pemimpin-pemimpin kekafiran, sesungguhnya mereka tidak memiliki iman. La'allahum yantahun, barangkali saja mereka bisa berhenti dari apa yang mereka amalkan tersebut. Sehingga jenis yang kedua ini lebih parah dibandingkan yang pertama. An-na'u thalith, kelompok yang ketiga yang termasuk dari musuh kita, man 'arafa tauhid wa ahabbahu wa taba'ahu, seseorang yang sudah mengenal tauhid, mencintai tauhid dan mengikutinya. Wa 'arafa syirka wa tarakahu, dia mengenal syirik dan dia telah meninggalkan kesyirikan. walakin yakrahu man dakhala fit tauhid. Namun sesuatu yang dia miliki adalah ada rasa ketidaksukaan pada dirinya melihat seseorang yang bertauhid, yang masuk ke dalam tauhid. Adanya ketidaksukaan pada diri seseorang ketika mempelajari tauhid, tertarik ke dalam perkara tauhid dan ingin mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dia tidak suka, dia membencinya. Wa yuhibbu man baqiya 'ala syirki, dia mencintai seseorang yang terus-menerus berada di dalam kesyirikan. Dalam keadaan dia telah bertauhid. Mencintai tauhid, mengenal syirik dan meninggalkannya. Menunjukkan secara zahir dia muslim, mengamalkan Islam secara zahir dia muwahhid, mempraktikkan tauhid. Namun yang dia miliki adalah membenci seseorang yang ingin bertauhid dan mencintai seseorang yang terus-menerus berada di dalam kesyirikannya. Fahadha aidan kafir. Maka orang yang seperti ini juga kafir. Dia kafir. Fihi qawluhu ta'ala, pada orang yang seperti ini kita terapkan firman Allah Azza wa Jalla, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian disebabkan karena mereka membenci sesuatu yang telah Allah turunkan. Maka dengan sebab kebencian mereka, Allah Azza wa Jalla menghapus semua amalan-amalan yang mereka amalkan. Menunjukkan dihapusnya semua amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang disebabkan karena faktor kebencian dirinya terhadap apa yang Allah turunkan adalah sebagai bertanda keluarnya dia dari Islam dan sebagai bertanda dia bukan sebagai seorang yang berislam. Karena tidak ada di sana satu amalan yang bisa menghapus semua amalan yang dilakukan oleh pelakunya dari pertama hingga terakhir, melainkan amalan tersebut adalah amalan kekafiran yang memurtadkan pelakunya dari al-Islam. Sehingga kelompok yang ketiga beliau menyebutkan sebagai seorang yang kafir. An-naw'ur rabi', kelompok yang keempat, man salima min hadza kullihi, seseorang yang terselamatkan dari ini seluruhnya. Nah, menunjukkan dia telah mengenal tauhid, mengikuti tauhid. Dia telah mengetahui syirik, meninggalkan syirik. Dia telah mengetahui ahli tauhid, mencintai ahli tauhid. Dia telah mengenal siapa orang-orang yang melakukan kesyirikan dan membenci kesyirikan. Nah, selamat dari kemungkinan satu dari keempat, ketiga kelompok yang tadi disebutkan. Walakin ahla baladihi yasrahuna bi'adawati ahli tauhid. Akan tetapi penduduk negerinya secara lantang terang-terangan menyerukan suara untuk memerangi ahli tauhid. Wattiba'i ahli syirik, dan menyerukan para masyarakatnya untuk mengikuti orang-orang yang melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wasa'ina fi qitalihim, mereka berupaya untuk memerangi ahli tauhid. وَيَتَعَذَّرُ بِأَنْ تَرَكَ وَطَنَّهُ يَشُقُ عَلَيْهِ, dia pun ikut serta menerima ajakan penduduk negerinya. Dan dia menyampaikan udhurnya, kalaulah semisal dia tinggalkan, kalaulah semisal dia tidak mengikuti apa yang diserukan oleh masyarakatnya, maka pastilah nantinya dia akan meninggalkan mereka. Dan itu berat baginya. Fayuqatilu ahla tauhid ma'a ahli baladihi. Orang ini pun akhirnya dia memerangi ahli tauhid bersama dengan para penduduknya. Wa yujahidu bimalihi wa nafsi. Dia bahkan mengorbankan jiwanya dan hartanya untuk membantu masyarakatnya memerangi ahli tauhid. Naam, fahadha aydan kafir. Maka orang seperti ini juga dikatakan sebagai seorang yang kafir. Dia kafir. Naam. Fa innahum law ya'murunahu bi tarki shaumi ramadhan la yumkinuhu siyamu illa bi firaqihim fa'ala. Maka sesungguhnya kalau misal mereka penduduk negerinya memerintahkan dirinya untuk meninggalkan berpuasa Ramadan, dia tidak mungkin berpuasa bersama dengan mereka. Karena memberikan konsekuensi dia akan meninggalkan mereka. Maka pastilah orang ini pun akan menuruti keinginan kaumnya. Walau ya'muruna bitazawwaji imra'ati abihi wala yumkinhu dhalika ila bifiraqihim fa'ala. Kalau semisal ahli negerinya memerintahkan dirinya untuk menikahi seorang wanita yang menjadi istri ayahnya, tidak mungkin baginya untuk dia lakukan kecuali harus meninggalkan mereka, dan itu berat atasnya, maka dia juga pasti akan melakukannya. Wa muwafaqatuhum 'alal jihadi ma'ahum bi nafsi wa malih, dan ikut sertanya dirinya untuk memerangi ahli tauhid bersama dengan masyarakatnya, dia korbankan dirinya dan hartanya, ini sebagai pertanda kafirnya dirinya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ma'annahum yuriduna bidzalika qat'a dinillahi wa rasulihi akbar min dzalika bikathir. Fahadha aydhan kafir. Dalam keadaan keinginan kaumnya, tentulah mereka menginginkan untuk memerangi agama Allah dan memerangi Rasulnya. Itu seluruhnya lebih besar dibandingkan perkara-perkara yang lainnya yang diperintahkan mereka dalam keadaan melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Fahadha aydhan kafir. Orang seperti ini juga ternilai sebagai seorang yang kafir. Atas mereka kita terapkan firman Allah Azza wa Jalla, satajiduna akharina yuriduna ayya'manukum wa ya'manu qawmahum. Sampai dengan firman Allah Azza wa Jalla, sultanan mubina. Engkau akan menjumpai, kata Allah Azza wa Jalla, kelompok yang lainnya yang menginginkan untuk kemudian memberikan rasa aman kepada kalian dan memberikan rasa aman kepada kaumnya. Sampai dengan firman Allah Azza wa Jalla, sultanan mubina. Fahadha alladhi naqul. Dan inilah yang kita katakan. Sehingga keempat kelompok ini disebutkan oleh mu'alif wa rahimahullah termasuk dari musuh-musuh Islam yang seseorang dibolehkan untuk memerangi mereka disebabkan karena kekufuran mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal kadhib wal buhtan famithlu qawlihim inna nakfuru bil umum wa nujibu al hijrata ilayna ala man qaddara ala izhari dinihi fa inna nakfuru man lam yakfur wa man lam yuqatil mithlu hadha wa du'afu adu'af kullu hadha min al kadhib wal buhtan alladhi yasudduna bihi an-nas 'an dinillahi wa rasulihi. Adapun kedustaan, perbuatan memutarbalikan fakta. Semisal mereka mengucapkan kita tidak mengkafirkan secara mutlak. Kita mewajibkan untuk seseorang berhijrah mendatangi kita sesuai dengan kemampuan yang bisa dia tampakkan agamanya. Inna nakfuru man lam yakfur. Kita akan mengkafirkan seorang yang tidak kafir. Wa man lam yuqatil, tidak pula memerangi. Mithlu hadza adha'af adha'af. Kullu hadza min al-kadzib wal buhtan alladhi yasudduna bihi an-nas 'an dinillahi wa rasulih. Semisal ucapan yang seperti ini adalah terkandung kedustaan yang di dalamnya berisikan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang benar seperti yang disebutkan kriteria kekafiran, satu dari empat perkara yang telah kita sebutkan penjelasan dari mu'alif rahimahullahu taala. فَإِذَا كُنَّا لَا نَكْفُرُ مَنْ عَبَدَ الصَّنَمَ الَّذِي عَلَى عَبْدِ الْقَادِرِ وَصَنَمَ الَّذِي عَلَى قَبْرِ أَحْمَدِ الْبَيْدَوِ وَأَمْثَالِهِمَا لِأَجْلِ جَهْلِهِمْ وَعَدَمِ مَنْ يَنْبَهُهُمْ مَنْ يُنَبِّهُهُمْ فَكَيْفَ نَكْفُرُ مَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ إِذَا لَمْ يُهَاجِرْ إِلَيْنَا. Bila kita tidak mengkafirkan seorang yang menyembah berhala, yaitu seorang yang menyembah Abdul Qadir sendiri, Al-Jailani rahimahullah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah termasuk dari a'immah min a'immati ahli sunnati wal jamaah. Disebutkan pujian dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Namun setelah beliau wafat dan meninggal dunia, beliau dikultuskan oleh sebagian orang sehingga akhirnya terfitnah dengan kesolehannya, sampai akhirnya mengagungkan namanya dan dijadikan sebagai ajang mereka bertawassul antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga mereka menyembahnya. Wa sanam alladzi 'ala qabri Ahmad al-Badawi, demikian pula berhala yang dibangun di atas kuburannya Ahmad al-Badawi dan yang semisalnya. Naam. Wa adami man yunabbihuhum, tidak adanya orang yang memberikan peringatan kepada mereka. Fa kaifa nakfuru man lam yusyrik billah idza lam yuhajir ilaina, bagaimana kita tidak mengkafirkan seseorang yang telah menyekutukan Allah azza wa jalla bila dia tidak berhijrah, ya kan, mendatangi kita. Aw lam yakfur wa yuqatil, atau tidak mengkafirkan orang lain, tidak ikut berperang bersama kaum muslimin. Subhanallah, ini buhtanun azim, penyebab kekafiran yang sama sekali tidak diterangkan dan tidak bisa dijadikan hujjah, tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bal naghfuru tilkal anwa'al arba'ah, bahkan yang kita kafirkan adalah keempat macam kelompok tersebut. Li ajli muhadatihim lillahi wa rasulih, disebabkan karena mereka terang-terangan memusuhi Allah dan Rasulnya. Farahimallahu mra'an nadhara nafsah wa 'arafa annahu mulaqillah alladhi 'indahu al-janna wan nar wa sallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga Allah merahmati seorang yang telah melihat keadaan dirinya, mengetahui dirinya akan berjumpa dengan Allah, mengetahui al-jannah dan mengetahui an-nar. Selesai penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dengan seluruh keterangan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Nampak jelas di sisi kita bahwasanya Syekh adalah seorang yang sangat-sangat berhati-hati dalam bab takfir. Sangat berhati-hati dalam bab takfir. Ini terlihat beliau tidak mengkafirkan perbuatan dan ucapan seseorang kecuali pada perbuatan dan ucapan yang disepakati oleh mereka para ulama. Dan dari keempat kriteria orang-orang kafir yang disebutkan oleh Ma'alif rahimahullah sebagai dalil telitinya dan hati-hatinya beliau di dalam bab at-takfir. Naam. Kemudian di sini beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan tatimah, penjelasan lebih lanjut sebagai penyempurna dari keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Al-ikhtilafu fi mas'alati al-'udhri bil jahli ka ghairihi min al-ikhtilafi al-fiqhiyyati al-ijtihadiyyah. Perselisihan dalam permasalahan apakah kejahilan itu bisa diberi uzur adalah perselisihan sebagaimana dalam permasalahan-permasalahan yang lain dalam bab fiqih yang membutuhkan adanya ijtihad. Naam. Wa rubbama yakunu ikhtilafan lafdhiyan fi ba'd al-ahyan min ajli tatbiq al-hukm 'ala syakhsil mu'ayyan. Dan terkadang mereka para ulama berselisih dalam hal penglafazan pada sebagian keadaannya untuk menerapkan hukum kafir ini pada diri seseorang yang tertentu. Mereka berselisih dari sisi ungkapan-ungkapan penglafazannya. Ayat annal jami'a yattafiquna 'ala anna hadzal qawla kufrun aw hadzal fi'la kufrun aw hadzat tarka kufrun, walakin hal yasduqu al-hukmu 'ala hadzal syakhs al-mu'ayyan limaqam al-muqtada fi haqqi wa intifa'i al-mani' aw la yantabiqu li fawati ba'd al-muqtadayat awujudi ba'dil mawani'. Naam. Artinya mereka para ulama sepakat bahwasanya ucapan yang seperti ini adalah ucapan yang kafir, perbuatan yang seperti ini adalah perbuatan yang kafir, meninggalkan perkara yang seperti ini adalah perbuatan yang kafir. Namun apakah hukum kafir ini dibolehkan untuk kita terapkan pada individu tertentu? Lima qamil muqtada fi haqqihi, disebabkan karena adanya sesuatu dari amalannya yang memberikan pada dirinya berhak untuk diberikan lafaz kafir tersebut. Wa intifa'il mani', dalam keadaan tidak ada penghalangnya. Aw la yantabiqu, ataukah tidak bisa kita terapkan hukum kafir ini kepada dirinya disebabkan karena tidak adanya konsekuensi-konsekuensi yang lainnya, atau disebabkan karena adanya mani'. Inilah yang menyebabkan mereka para ulama berselisih apakah orang ini kafir atau tidak. seiring dengan sepakatnya mereka bahwasanya perbuatan yang diucapkan, ucapan yang diucapkan adalah ucapan yang kafir. Namun dalam bab menta'yin, menentukan individu seseorang atau person seseorang bahwasanya dirinya adalah seorang yang kafir, mereka para ulama berselisih dan berbeda-beda ucapan-ucapan mereka. Sebagian mengkafirkan, sebagian tidak. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sudah masuk waktu isya ini? Ya sudah itu. Ya fadal fal ya'adzin al-muadzin wa jazahul khair. Nanti kita akan lanjutkan sedikit penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wa tafadhalu hafizakumullah. Tayyib, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salam, amma ba'd. Kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah sebagai penyempurna dari keterangan Syekh Ahmad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Beliau sebutkan annal jahla bil mukaffari ala naw'ain. Jahil disebabkan karena sebab yang dia bisa kafir itu terbagi menjadi dua. Sehingga dengan ini kita bisa menerapkan kejahilan tersebut sesuai dengan tempatnya. Al-awwal yang pertama, ayyakuna min syakhsin yudinu bighairil Islam. Kejahilan yang dimiliki pada diri seseorang yang dia beragama dengan agama selain Islam. Aula yudinu bisyai'in, ataukah tidak beragama dengan agama manapun. Naam. Walam yakhtur bibalihi anna dinan yukhalifu ma huwa alaihi, dan tidak terbetik di dalam benaknya bahwasanya di sana ada terdapat satu agama yang menyelisihi agama yang dia anut tersebut. Naam, dia tidak mengetahui di sana ada satu agama yang menyelisihi agama yang dia miliki. Tapi dia beragama dengan agama selain Islam, ataukah dia tidak beragama sama sekali? Dia tidak mengetahui agama Islam sebagai agama yang terbaiknya. Dia jahil. Maka keadaan yang pertama kata beliau rahimahullah, fahadza tajri alaihi ahkamu zahiri fid dunya. Maka kita terapkan pada diri pelakunya hukum-hukum yang zahir di alam dunia. Wa amma fil akhirah fa amruhu ila Allah ta'ala, adapun di akhirat urusannya kita kembalikan kepada Allah. Wal qaulur rajih annahu yumtahanu fil akhirah bima yasha'u Allah 'azza wa jalla, dan ucapan dan pendapat yang rajih dalam hal ini adalah pelakunya di akhirat nantinya akan diuji oleh Allah 'azza wa jalla dengan ujian yang nantinya akan dikehendaki oleh Allah di hari tersebut. Tapi di dunia dia dihukumi sebagai seorang yang kafir. Karena secara zahir dia tidak beragama dengan agama Islam. Walaupun dia jahil tentang Islam tersebut. Nah. Lakinnana na'lamu annahu la yadkhulun nar illa bidzambin. Tapi kita mengetahui bahwasanya tidak bisa seseorang masuk ke dalam neraka jahanam kecuali disebabkan karena dosa yang dia amalkan. Allah Ta'ala berfirman, wala yadzlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan menzalimi seorang pun dari kalangan hambanya. Wa idza qulna tajri 'alaihi ahkamu dhari fi dunya wa hiya ahkamul kufur. Bila kita katakan kita terapkan kepada dirinya hukum-hukum yang zahir di alam dunia yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan kekafiran dirinya. Sehingga dia dikatakan sebagai seorang yang kafir. Jenazahnya juga demikian. Tidak bisa dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Hartanya juga demikian. Tidak bisa nantinya dijadikan sebagai harta warisan untuk keluarganya yang berislam. Ini hukum-hukum bagi seorang yang kafir demikian. Li'annahu la yudinu bil islam. Karena faktor penyebabnya adalah dia tidak beragama dengan agama Islam. Fala yumkin ayu'tiya hukmahu. Maka tidak mungkin kita berikan kepada dirinya hukum Islam tersebut. Karena dia tidak beragama dengan agama Islam. Wa innama qulna bi anna ar-raji annahu yumtahanu fil akhirah li'annahu ja'a fi dzalika atharun katsirah. Dan kita katakan pendapat yang rajih bagi orang tersebut pada yaumul qiyamah dia akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Disebabkan karena terdapat sekian banyak atsar yang dibawakan oleh al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Thariqul Hijratain. Tepatnya pada pembahasan yang ke-8 seputar hukum anak-anak orang-orang musyrikin, dan pada alinea perkara pembahasan yang ke-14 belum menyebutkan panjang lebar asar-asar dari para salaf tersebut. Nah, sehingga belum menyebutkan yang rajih dia akan difitnah, dia akan diuji pada yaumul qiyamah. Wa na'u tsani, dan macam yang kedua, ayyakuna min syakhsin yudinu bil Islam walakinahu 'asha 'ala hadzal mukaffar, seseorang yang dia beragama dengan agama Islam namun dia hidup di satu perkampungan yang kemudian disebab yang kemudian dia berada pada perkara yang dikafirkan tersebut, dia hidup pada perkara yang dikafirkan. Walam yakun yakhthuru bi balihi annahu mukhalifun lil Islam, tidak terbetik di benaknya bahwasanya apa yang dia lakukan menyelisihi prinsip Islam. Naam. Wala nabbahu ahadun ala dzalik, tidak ada seorang yang memperingatkannya bahwasanya ucapannya adalah ucapan yang kafir. Perbuatannya adalah perbuatan yang kafir, keyakinannya adalah keyakinan yang kafir. Tidak ada yang memberikan peringatan akan hal tersebut. Dan secara zahir dia beragama dengan agama Islam. Fahadza tajri alaihi ahkamul Islam zahiran, dan bagi pelakunya kita terapkan padanya hukum-hukum Islam secara zahirnya. Wa amma fil akhirah fa amruhu ila Allah azza wa jalla, adapun di akhirat semua urusannya kita kembalikan kepada Allah azza wa jalla, tidak bisa kita kafirkan. Dan adapun di akhirat keadaan dirinya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang dengan ini beliau membedakan antara kejahilan, ada kalanya kejahilan tersebut menyebabkan dia kafir dan dikafirkan berdasarkan apa yang zahir dari sikapnya dan perbuatannya, ada kejahilan yang tidak sampai mengeluarkan dirinya dari Islam namun di yaumil qiyamah urusannya akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan sekian banyak dalil dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan perkataan para ahli ilm yang menyebutkan tentang pembahasan-pembahasan tersebut. Naam. Tayib, di sini ada satu pertanyaan yang sampai ke kita. Apakah benar ada hadis yang berlafaz bahwasanya separuh atau seperempat manusia di bumi masuk Islam? Ini wallahu alam bisawab. Ana sendiri belum pernah mendengarkan hadis tersebut. Yang ada di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin, kebanyakan manusia ya Rasul tidaklah akan menjadi seorang yang berislam walaupun engkau telah bersemangat untuk mengislamkan mereka, menunjukkan kebanyakannya kufur, sangat sedikit yang mengerti tentang al-Islam, dan di antara orang yang beragama Islam sangat sedikit di antara mereka yang mengenal Islam yang sahih, yang bisa membedakan antara at-tauhid dengan asyirik, yang bisa membedakan antara as-sunnah dengan al-bid'ah. Apakah termasuk dalam tanda akhir zaman bahwasanya banyak orang-orang di bumi ini masuk Islam? Kalau benar ada, apakah hadis ini sahih? Ini juga wallahu a'lam bishawab, ana tidak menjumpai adanya keterangan dalam bab ini, yang ada sebaliknya. Di antara tanda dari tanda-tanda yaumul qiyamah adalah banyaknya kejahilan, banyaknya kekafiran. Sehingga disebutkan dalam riwayat yang sahih oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, dalam sahihnya disebutkan riwayat tersebut, la taqumu as-sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allahu Allah. Tidaklah akan ditegakkan yaumul qiyamah hingga tidak ada lagi di permukaan dunia ini ada yang mengucapkan kata Allah dan Allah. Bahkan pada yaumul qiyamah Rasul menyebutkan Ka'bah itu akan dihancurkan. Akan dihancurkan. dan dibiarkan begitu saja oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak Allah turunkan azab bagi orang yang menghancurkannya sebagaimana Allah binasakan ashabul fil. Yang demikian disebabkan karena banyaknya kekafiran dan hampir meratanya kejahilan, sehingga tidak ada harapan dari mereka setelahnya, orang-orang yang baik dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada mereka itulah ditegakkan yaumul qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.